ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الحمد لله pada kesempatan ini Allah SWT memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab kitab Tauhid kemudian yang kedua Al-Kabair insyaAllah ta'ala yang keduanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membaca bab yang ke-58. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab an-nahyu an sabirih, bab larangan untuk mencaci angin. Disebutkan di dalam penjelasan bab tersebut bahwa seseorang yang mencaci angin atau mencela angin, maka dia seperti mencipta yang ini mencipta yang menciptanya. Ini mencerca Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dari angin tersebut. Demikian juga kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan angin tersebut. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi arrih wa khairi ma fiha. Ya Allah, sesungguhnya kami minta kepada Engkau kebaikan dari angin ini dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Apalagi sekarang mungkin banyak kita dapati angin, demikian juga hujan atau yang semisalnya. Kemudian juga wa khairu ma umirat bihi, dan kebaikan dari apa yang diperintahkan padanya. Yani ma umirta bihi. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirta bihi. Demikian juga kita berlindung dari kejelekan angin tersebut dan kejelekan apa-apa yang di dalam angin tersebut dan kejelekan apa yang diperintahkan di dalamnya. Ini demikian. Tidak sepantasnya kemudian seseorang mencerca angin tersebut. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang ke-58. Belum menyebutkan ayat di sini, bukan kemudian sebutkan bab judul tertentu, tidak, tapi disebutkan ayat. Ini berkaitan dengan masalah su'udzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah mengurangi ketauhidan seseorang, mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang apabila dia itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi di dalam perang Uhud, waktu itu orang-orang munafik mereka berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kisah tersebut. Disebut oleh beliau fa qaulillahi taala yadununa billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hadana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Surat Al-Imran ayat yang ke-154. Mereka menyangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan yang tidak benar, sebagaimana persangkaan orang-orang jahiliyah, yakni persangkaan agama orang-orang jahiliyah, orang-orang sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan orang-orang jahiliyah itu, ini orang-orang yang meniru perbuatan orang-orang jahiliyah itu, yang menyangka dengan persangkaan yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala, yaquluna hal lana minal amri min syai', apakah pada kami itu ada perkara sedikit pun? Ya, ini apakah kami mempunyai urusan dalam hal ini? Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya perkara itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Qaul Mufid oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah, ini menjelaskan ayat ini, ya dunun ad-dhamir ya'udu 'alal munafiqin. Dhamir ini, kata ganti ini, kembali kepada orang-orang munafik. Mereka orang-orang munafik itu menyangka. Ini demikian. Wal aslu fi dhon itu adalah, asalnya adalah al-ihtimal ar-rajih, mempunyai kemungkinan yang kuat. Ini persangkaan. Persangkaan. Dhon al-jahiliyah dikatakan oleh beliau, yakni al-hal al-jahiliyah, keadaan orang-orang jahiliyah. Wal makna yadununa billahi dhon al-millata al-jahiliyah. Mereka menyangka terhadap Allah SWT dengan persangkaan orang-orang yang beragama dengan agama jahiliyah. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang alati la ya'rifu dhon fiha qadarullah wa adamati. Yang tidak mengenal, yang orang-orang itu tidak mengenal kekuasaan Allah SWT, demikian juga kebesaran Allah SWT. Ini persangkaan mereka itu. Yaquluna hal lana min al-amri min syai', beliau mengatakan muraduhum bidzalika amron. Yani mereka ini mengatakan kami tidak ada urusan dalam perkara ini sedikit pun. Maksudnya apa ucapan mereka, kami tidak mempunyai urusan dalam perkara ini sedikit pun? Yani mereka mempunyai maksud di situ. Orang-orang munafik waktu itu bersama dengan Nabi ketika berangkat di perang Uhud, kemudian sepertiga dari mereka itu pulang. Ya. Ketika kemudian waktu itu para sahabat ingin menghadapi orang-orang kafir, maka mereka malah membuat kekacauan, mundur sepertiga dari mereka itu. Kemudian setelah terjadi apa yang terjadi, mereka mengatakan itu, hal lana minal amri min syai', apakah dari kami ada urusannya sedikit pun? Ucapan mereka itu mempunyai dua maksud. Yang pertama adalah raful laum an anfusihim, agar celaan itu tidak ditujukan kepada mereka. Mengucapkan kalimat ini, ini agar apa? Agar mereka itu berlepas diri dari kejadian tersebut. Asani al-i'tirad al-qadar. Mereka berpaling dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengkritik takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi itu mereka yakni mencerta takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya disebutkan oleh beliau surat Al-Fath ayat yang ke-6. Wa qaluhu adzanina billahi dzannasau alaihim dairatus sau. Mereka menyangka kepada Allah SWT dengan persangkaan yang jelek. Untuk mereka itu kejelekan yang meliputi mereka. Ini punya persangkaan yang jelek. Nanti akan disebutkan persangkaan-persangkaan orang-orang jahiliyah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim nanti. Kemudian belum membawakan di sini apa yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nanti akan kita baca. Sebelumnya di dalam permasalahan ini, di dalam permasalahan yakni berburuk sangka ataupun berbaik sangka, disebutkan oleh Ibnu Qayyim perinciannya, ya, persangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim hendaknya apa? Hendaknya husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kejadian-kejadian yang telah kita lewati, demikian juga apa yang akan terjadi. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang lebih penting lagi untuk kita mengambil sebab. Kalau kemudian kita mendapatkan yakni suatu kejadian, kemudian kita melakukan sebab, ya, sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini pantas untuk kita khusnudzon, berbaik sangka. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menolong agamanya. Demikian juga akan yakni kita memasukkan kita dalam surga atau mengampuni dosa-dosa kita dengan kita melakukan sebab. Jadi bukan sekedar khusnudzon kemudian tidak melakukan sebab. Kalau kemudian dia ya ini berkhusnudzon tetapi tidak melakukan sebab, bahkan ini disebutkan suudzon, karena dia mengingkari adanya atau tidak meyakini tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita ingat, bahwa kita khusnudzon hendaknya juga mengambil sebab. Kalau kemudian kita berhusnud dan tidak mengambil sebab, maka seperti ini apa? Seperti ini kita seakan-akan mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang khusnud kepada Allah akan diberikan kemampuan untuk mempunyai ilmu atau yakni bisa membaca Al-Qur'an, tetapi dia meninggalkan belajar. Ya, dia khusnud, tapi dia meninggalkan belajar. Hal seperti ini adalah apa? Adalah suudzon malah. Karena dia ini tidak memperhatikan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini secara jelasnya disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini. Disebutkan di Qaul Mufid halaman 921. Ya, disebutkan wadzon billah azza wa jalla ala nau'ain. Persangkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Bisa ditulis, persangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua jenis. Al-awwal ayadunna billahi khairan. Yani ayadunna billahi khairan. Kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Ini berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang baik. Ini harus kita punya ini untuk khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Asani ayadunna billahi syarran. Berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang jelek. Ini yang dijauhi oleh kita. Kemudian beliau memberikan rincian. Beliau menjelaskan yang pertama saja, menjelaskan yang khusnudzon itu. Wal awal lahu muta'alliqan. Yang pertama tadi, seseorang itu khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua keterkaitan atau dua hubungan. Yang pertama berkaitan dengan dirinya, yang kedua berkaitan dengan alam semesta atau sesuatu yang terjadi. Di sini beliau menjelaskan yang pertama malah, yaitu muta'alliq binisbati lima yaf'aluhu fi hadzal qaul. Ini berkaitan yang pertama beliau menyebutkan khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia itu berkaitan dengan apa yang Allah lakukan di alam semesta ini. Apa yang Allah lakukan di alam semesta ini. Kalau yang kedua nanti berkaitan dengan diri kita. Kalau yang kedua nanti itu yang berkaitan dengan diri kita. Kalau yang pertama itu yang berkaitan dengan yang terjadi di alam semesta ini. Bahada yajibu alaika an tusinadun billah. Maka wajib kita khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kejadian yang ada dan kita khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah terjadi itu. Wa anta tabida anna ma fa'alahu imma huwa li hikmah baligh, bahwa apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala itu mungkin di situ ada hikmah yang baligh, yang tinggi. Qad tasilul uqul ilaiha wa qad la tasil. Kadang kita itu bisa memahami, kadang tidak bisa memahami. Itu kejadian yang ada semuanya itu kita khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau sebutkan juga sampai mungkin musibah yang ada, demikian juga mungkin bencana yang ada, maka hendaknya kita khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di sini wala yadun anallahu idza fa'ala syai'an fil qaul fa'alahu li iradati syai'ah. Jangan kau menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan suatu itu di alam semesta ini, maka Allah berkehendak jelek. Tidak, jangan kau menyangka. Atas hawadis wanakabat, sampai kejadian-kejadian, demikian juga musibah-musibah yang ada itu, jangan kemudian kita menyangka demikian. Di situ ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an banyak. Ya, ini seperti wattaqu fitnatal ladina wattaqu fitnatal latusibanna ladina tulamu minkum khasah, dan berhati-hatilah dari cobaan, dari fitnah yang bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Terjadi bencana dan sebagainya, orang yang baik, orang yang sholat, orang yang soleh kena juga dampaknya. Nabi mengatakan idza kathura al-khabas, apabila banyak di situ kemaksiatan, kejelekan, akhirnya yang baik pun kena juga. Ya, demikian. Yani innallaha yani wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa a'lamu anna Allaha shadidul 'iqab. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat berat yakni siksaannya. Itu kan orang yang baik juga. Kalau di situ banyak kemaksiatan. demikian juga Allah menyebutkan dalam surat Al-Ankabut, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak al-fasad kejelekan baik di bumi demikian juga di lautan. Liyudzikahum ba'dhu alladzi 'amilu, untuk Allah merasakan siksaannya terhadap apa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, itu hikmahnya agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini agar hal-hal seperti itu tujuannya, hikmahnya diantaranya adalah apa? Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang berkaitan dengan alam semesta yang terjadi itu, kita hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada hikmah. Kadang-kadang akal kita itu menerimanya, kadang-kadang tidak bisa menerimanya. Maksudnya kadang-kadang kita tidak bisa sampai memahaminya. Kemudian yang kedua, muta'alliqun binisbati lima yaf'aluhu bika, berkaitan kepada diri kamu. Ini berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan diri kamu. Bahada yajibu an taduna billahi asmadun. Ini disebutkan oleh beliau wajib bagi engkau untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah kan bisyartin ayyujad ladaika as-sabab allati yujibu dhan al-hasan. Akan tetapi dengan syarat harus ada pada dirimu itu sebab sehingga kamu bisa khusnudzon. Ya, kita khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan sebab. Khusnudzon kepada Allah akan mengampuni dosa kita. Bagaimana? Bertobat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita melakukan sebab. Demikian juga menyakiti orang namanya. Ya, kita mengambil sebab, minta maaf pada dia atau mungkin mendoakan kebaikan kepada dia. Ini melakukan sebab. Jadi demikian beliau mengatakan. Kita hendaknya khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi harus mengambil sebab. Wa ma in kana al-insan mufarritan fil wajibat fa'ilan lil muharramat, apabila seseorang mereka itu berlebih-lebihan di dalam meninggalkan kewajiban. Demikian juga bahkan melakukan banyak kemaksiatan. Wa dhanna billahi dhanan hasanan, kemudian dia menyangka berprasangka bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tidak melakukan sebab. Dia banyak melakukan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban. Kemudian khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadza huwa dhannu mutahawwil mutahalik, ini adalah prasangkaan orang yang hancur. Fil amalil batilah, di angan-angan yang salah. Bahwa min su'idzon billah, bahkan ini berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjelek, ini berjelek sangka malahan. Inna hikmatallah ta'ba mislu dzalik, karena hikmah Allah itu mengingkari demikian, ya kan? Hikmah Allah mengingkari demikian. Bagaimana dia itu berprasangka bagus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dia, tapi terus menerus dia melakukan kemaksiatan, tidak pernah bertobat. Khusnudzon. Seperti ini malah su'udzon. Karena apa? Karena dia telah mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Syaikh ini rahimahullah taala. Dan juga ini bisa dikatakan dari kesimpulan dari pembahasan kita ini. Indahnya seorang khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang terjadi alam semesta ini secara mutlak. Ya, kalaupun mungkin kita menganggap itu suatu yakni kejadian itu yang menyedihkan kita, tapi itu ada hikmah yang kadang kita tidak yakni masuk akal kita. Seperti di antaranya supaya mereka itu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita pahami. Kemudian berkaitan dengan diri kita, hendaknya kita khusnudzon dengan melakukan sebab. Kalau kemudian kita tidak melakukan sebab untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dan sebagainya, demikian juga perkara dunia bahkan. Jangan melakukan sebab. Bagaimana seorang bisa mendapatkan rezeki? Ya, dia melakukan sebab. Entah keluar saja dari rumah hanya semisalnya. Melakukan sebab yang penting. Ya. Maka dari situ dia bisa khusnudzon. Tapi kalau dia tidak melakukan sebab, kemudian dia berkhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut Syaikh Utsaimin yang kita pahami, ini termasuk malah su'udzon. Karena hikmah Allah Subhanahu wa taala mengingkari yang demikian. Kemudian beliau menyebutkan di sini apa yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam Zadul Ma'ad. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, panjang di sini ucapan beliau. Fil ayah al-ula, ketika menjelaskan ayat yang pertama, mentafsirkan dari ayat surat Al-Imran ayat 154. Husira hadza dzan bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu. Sebagian ulama mereka mentafsirkan ya bahwa mereka orang-orang munafik itu mereka berprasangka bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya. Wa namrahu sayyid mahil, sungguhnya perkaranya Nabi SAW itu akan hancur. Ini don jahiliyah waktu itu. Mereka orang-orang munafik menyangka bahwa Nabi tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa busyira bi anna ma asabahum lam yakun bi qadarillah wa hikmatihi. Mereka juga menjelaskan bahwa orang-orang munafik waktu itu menyangka apa yang menimpa mereka di perang Uhud itu tidak dari takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah itu tidak meyakini adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang menisbahkan kepada Islam pun seperti orang-orang Qadariyah itu tidak meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-amru unuf istilah mereka. Perkara itu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah terjadi. Ya. Nah, kalau seseorang ingin menjadi orang yang sukses ya, dia bekerja. Ini menurut mereka tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jelasan berikutnya, fahusyira bi ingkari hikmah wa ingkari qadar. Ditafsirkan bahwa mereka orang-orang munafik itu mengingkari ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau kita pahami terjadinya kekalahan kaum muslimin waktu itu di perang Uhud sampai 70 orang sahabat meninggal waktu itu. Di situ ada hikmah yang besar. Ya, ada hikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan ujian kepada hambanya. Bagaimana kalau seorang berhasil terus tidak pernah merasakan sakit? Ya. Dan di antara itu juga di situ mungkin terjadi kemaksiatan yang terjadi. Ya, namanya seorang manusia. Waktu itu diperintahkan oleh Nabi pasukan pemanah untuk tetap di tempatnya. Lalu bagaimana waktu itu orang-orang kafir musyrik ketika mereka kalah, Khalid bin Walid waktu itu radhiyallahu anhu mempunyai siasat untuk menipu pasukan pemanah Nabi SAW untuk mereka kemudian turun. Nah, ini harta rampasan diletakkan di bawah. Seakan-akan ini mereka tinggal mengambil. Sudah selesai perang, akhirnya mereka turun. Kemudian Khalid bin Walid naik ke atas waktu itu belum masuk Islam. Dan kemudian terjadi apa yang terjadi. Ya, ini terjadi di situ hikmah yang banyak. Demikian juga di situ apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal ayyam nudawi wa bainan nas, wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa liya'lama as-shadiqin." Yang disebutkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal ayyam, demikianlah hari-hari, nudawi wa bainan nas, kami pergelirkan di antara manusia." Ya, ada kesenangan, ada kesakitan, ada kekalahan, ada kemenangan. Walaupun kemenangan tetap pada kaum muslimin. Kalau kemudian terjadi kekalahan, dikoreksi ternyata itu ada kemaksiatan. Ada sebab yang kemudian ditinggalkan. Di situ juga lebih dalam lagi ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah mengetahui orang-orang yang beriman, demikian juga berganda untuk mengambil orang-orang yang dia mati syahid. Hikmah yang sangat tinggi. Jadi di sini mereka mengingkari adanya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa ingkar al-qadar, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ingkar ayati ma amru rasulihi, mengingkari akan disempurnakan oleh Allah perkaranya rasulnya, akan dimenangkan. Wa yudhirahu ala dini kullihi, dan Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan agamanya itu di hadapan agama semuanya. Mereka mengingkari ini semua. Ini semua ya yang tadi disebutkan, prasangka mereka Allah tidak akan menolong rasulnya, akan hancur. Demikian juga tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini semua wa hadza huwa dhannu su' alladhi dhanna al-munafiqun wal musyrikun fi suratil fath. Ini semua itu adalah prasangka yang jelek yang menyangka padanya orang-orang munafik dan orang-orang musyrik di dalam surat Al-Fath itu. Kemudian beliau menambahkan lagi, wa hadza huwa dhannu su', ini adalah prasangka yang jelek. Wa inna ma kana hadza dhannu su', kenapa ini dikatakan prasangka yang jelek? Di anahu dhanna ghaira ma yaliku bihi subhanahu, karena mereka menyangka sesuatu yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaliku bi hikmatihi wa hamdihi, dan yang tidak pantas dengan hikmah Allah. Demikian juga pujian Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'di as-shadiq, demikian juga janji Allah yang benar. Di dalam kekalahan itu umpamanya, walaupun akhirnya disebutkan kaum muslimin yang menang, sebagian mengatakan seperti itu. Karena akhirnya ketika banyak terluka, kemudian orang-orang musyrik ingin berperang lagi, kemudian didatangi oleh para sahabat tempat itu, kemudian mereka sudah lari. Ini di akhir perang Uhud demikian disebutkan. Ini mereka mengingkari adanya janji Allah yang benar, bahwa Allah SWT akan memenangkan. Faman dhanna annahu yudilul batil alal haq, barang siapa yang menyangka ya bahwa mereka akan menampakkan kebatilan, mengalahkan ya kebatilan alal haq, yakni batil itu akan menguasai kebenaran. Barang siapa yang menyangka seperti itu, bahwa kebatilan itu akan menguasai kebenaran, idalatan mustaqirah, terus menerus ya. Di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kadang-kadang terjadi kekalahan. Kadang-kadang terjadi kekalahan. Bagaimana ketika itu Ibnu Katsir menyebutkan dalam Bidayah Nihayah, orang-orang Qaramith, orang-orang Batiniyah waktu itu berhasil menghancurkan Ka'bah. Ka'bah dihancurkan. Kemudian yakni sampai Hajar Aswad diambil, dibawa ke negerinya. Kemudian orang-orang yang haji dibunuh, dimasukkan dalam sumur Zamzam waktu itu. Kemudian di antara mereka naik di atas Ka'bah ya, sambil menyebutkan ayat ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana engkau lihat apa yang Allah lakukan kepada pasukan bergajah. Membacakan ayat itu mengejek, mana pasukan-pasukan ini burung ababil itu, mana yang belum pernah menghancurkan tentara bergajah, mana itu, sambil bersombong mereka, mana itu pasukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya ini banyak hikmahnya. Kadang-kadang di situ orang-orang yang batil kadang-kadang menang. Kadang-kadang menang. Tetapi apa? Tetapi tidak kemudian menang selama-lamanya. Wal aqibatu lil muttaqin, wasbukan. Dan akibat kemenangan yang terakhir itu untuk orang-orang yang beriman. Kalau pun terjadi di situ kekalahan, di situ ada hikmah yang sangat banyak untuk mengoreksi diri, atau mungkin tidak melakukan sebab, atau mereka tidak kembali kepada agamanya. Demikian juga yang kita rasakan sekarang ini mungkin. Kaum muslimin bagaimana dalam keadaan yang sangat lemah. Tapi kita tidak boleh mempunyai prasangka untuk kemudian terus-menerus kebatilan itu menguasai kebenaran. Tetapi kita hendaknya malah mengoreksi diri. Dia mengatakan pamandona annahu yudilul batil alal haq, barang siapa menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebatilan itu menguasai kebenaran, idalatan mustaqirah, terus-menerus terjadi. Yatmahilu mahal haq, kemudian kebenaran itu hilang, maka ini tidak boleh juga. Lau angkara ayyakuna ma jara bi qada'i wa qadarihi, atau mengingkari untuk semua yang terjadi dari takdir Allah, demikian juga keputusan Allah Subhanahu wa taala. Au angkara ayyakuna qadaruhu li hikmatin balighah yastahiqu alaihi alhamd, atau dia mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, di situ ada hikmah yang sangat tinggi yang berhak untuk situ dipuji. Bazama anna dzalika lima syi'atin mujarradah fadzalika dzanna alladziina kafaru, bahkan mereka menyangka itu adalah kehendak Allah semata, maka itu adalah persangkaan orang-orang yang kafir. Fawailul ladziina kafaru minan nar, maka kecelakaan untuk orang-orang kafir masuk dalam neraka. Ini demikian. Wa akhsara an-nas yadununa billahi dunasau, kebanyakan manusia itu terjatuh dengan apa? Su'udan kepada Allah SWT. Bima yahtasu bihim, terhadap yang berkaitan kepada diri mereka. Jadi sudah disebutkan bahwa persangkaan itu ada yang berkaitan dengan diri mereka. Wa bima yaf'aluhu bighairihim, dan di dalam apa-apa yang Allah lakukan kepada selain mereka. Wa la yaslamu min dzalika illa man arafa Allah, tidak ada yang selamat kecuali yang mereka itu mengenal Allah SWT. Terjadi musibah, dia berprasangka ya kepada Allah SWT, berarti di sini banyak maksiatan, kita harus membagi diri. Demikian juga ada hikmah yang banyak, mungkin kita tidak mengetahuinya. Kemudian juga meyakini itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa asmahu, demikian juga orang yang mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi, demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa mujiba hikmatihi wa hamdihi, demikian juga apa yang kemudian wajib untuk kita mengetahui hikmah Allah, demikian juga pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Bariyatani allabib annasih li nafsihi bihadha, maka hendaknya memperhatikan orang yang mempunyai hati yang memberikan nasihat untuk dirinya dengan permasalahan ini. Kemudian waliyatub ilallah, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyastaghfirillah waliyastaghfir min dhonihi bi rabbih dhonasu, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan mereka terhadap Allah dengan perasaan yang jelek. Walau fatasta man fatasta, kalau engkau mencari dari apa yang kamu cari, la raita indahu ta'annutan alal qadar, engkau akan dapati di sini mereka itu, di sini dia itu mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa malamatan lahu. Demikian juga menjelekkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kana yambaghi ayakuna kadza wa kadza. Dia malah mengatakan hendaknya ini dan itu. Fa mustaqilun wa mustaqsir. Kemudian ada yang sedikit, ada yang banyak melakukan prasangka yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafatis nafsak, dan perhatikanlah dirimu. Yang penting adalah untuk kita memperhatikan diri kita. Hal anta salim, apakah kamu termasuk orang yang selamat? Jadi kesimpulannya adalah untuk kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sebab. Di antara mereka ada yang mengingkari takdir Allah, mencercar takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi ini dan itu? Di antara mereka menyata bahwa tidak akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara mereka juga yakni meyakini adanya hikmah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan kemudian mereka selamat. Kemudian beliau menyebutkan di sini syair, fa in tanju minha tanju min diadimah. Maka jika kamu selamat darinya, kamu selamat dari sesuatu yang besar, yakni dari persangkaan jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, kalau kamu tidak selamat, fa inila ikhluka najian. Maka aku tidak menyangka kamu akan selamat. Ini demikian sudah menyebutkan dalam permasalahan ini. Sebutkan di sini beberapa permasalahan. Fi masail al-ula tafsir ayat al-Imran, tafsir dari surat al-Imran. Asaniyah tafsir ayatul Fath, tafsir ayat Fath. Kemudian asalisah al-ikhbar bi anna dzalika anwa'ula tuhsar, yakni persangkaan jelek kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali, tidak bisa dihitung. Nanti akan kita baca sedikit dari ucapan Ibnu Qayyim, dari apa yang mereka yang beliau sebutkan tadi, dari persangkaan jelek kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh orang-orang munafik, ada juga persangkaan jelek kepada Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ar-Rabi'ah annahu la yuslim min dzalika. Beliau mengatakan sesungguhnya tidak selamat dari hal tersebut illa man arafa al-asma' wa sifat wa arafa nafsuhu, kecuali orang yang mengetahui nama Allah dan sifat Allah, demikian juga mengetahui dirinya itu. Juga oleh beliau ini hal-hal yang dia itu termasuk dari persangkaan jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di Fathul Majid Syekh Abdurrahman bin Hasan rahmatullahi alaih, paman qanata min rahmatihi, di antara sebutan juga adalah seseorang yang dia itu kunut, dia itu apa, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dia. Ini bentuk juga apa, dari suudzon. Barang siapa yang dia itu berputus asa dari rahmatnya, wa aisa min rohihi, demikian juga berputus asa juga dari yakni ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, faqad dhanna bihi dunaso, maka dia telah menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang jelek. Wa man jawasa alaihi, barang siapa yang berprasangka, ini ada orang-orang yang bermaksiat itu, dia kadang berprasangka seperti ini, berprasangka bahwa ayu adiba awliyah, Allah akan menyiksa wali-walinya, ma'isanihi wa ikhlasihim, padahal mereka orang yang baik dan orang yang ikhlas. Wa yusawi bayna wa bayna adai, menyamakan antara orang yang soleh itu dengan orang yang memusuhi mereka, menyamakan orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh. Faqad dhanna bihi dunaso, maka mereka melakukan persangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan yang jelek. Tidak sama orang yang dia itu menghabiskan umurnya untuk ketaatan dengan orang yang menghabiskan umurnya di dalam kemaksiatan. Kalau kemudian menyamakan, termasuk dia itu berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa man dhanna, di antara jelek sangka kepada Allah, disamakan yang tadi ya, masalah-masalah berkaitan dengan orang-orang munafik, persangkaan jelek kepada Allah itu banyak. Di antara ini juga, oleh karena itu beliau mengatakan, kesimpulannya beliau mengatakan sedikit orang yang selamat dari berjelek sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah wa man dhanna annahu sayyudhi'u alaihi amalahu as-shalih. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan amalan soleh dia, alladzi amilahu kholisan liwajhihi, yang dilakukan dengan ikhlas. Kalau ada orang yang menyangka seperti itu, Allah akan menyia-nyiakan amalan soleh dia lakukan. Ala intisali amrihi, demikian juga melaksanakan perintahnya. Wa yubtiluhu alaihi bila sabab minal ardh, dan Allah akan membatalkan amalan soleh dia itu tanpa sebab. Ada yang menyangka seperti itu mamanya. wa annahu yu'adibuhu bima la suni'a lahu, Allah akan menyiksa sesuatu yang dia tidak lakukan dari kemaksiatan namanya. Wala ikhtiyarin lahu wala qudrah wala iradah, tidak ada pilihan dia, demikian juga dia tidak melakukannya, demikian juga tidak berkeinginan. Bali akibu ala filihi, bahwa Allah SWT akan menyiksa dia, maka ini termasuk juga su'udzon. Jangan terpetik pada diri kita bahwa Allah SWT akan apa, menyia-nyiakan amal soleh yang kita lakukan. Tidak boleh ada kemudian perasaan seperti itu. Banyak semua di sini oleh beliau, ya. Demikian juga Oman Donna, barang siapa yang menyangka annahu yuhibbul kufur wal fusuq, barang siapa menyangka bahwa Allah mencintai kekafiran dan kefasikan, wal isyan, kemaksiatan, ya, kama yuhibbul iman wal bir, sebagaimana Allah mencintai keimanan dan kebaikan, faqad dhanna bihi dhanna sawwa, maka dia telah menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang jelek. Demikian juga menyampaikan antara dua yang berbeda, ya, ketaatan dengan kemaksiatan, maka dia telah terjatuh kepada persangkaan dia yang jelek pada Allah SWT. Kemudian kita akan baca buku berikutnya.